Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yaitu membaca sebuah risalah yang berjudul Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, ya, enam peristiwa, enam kejadian dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah masuk kepada al-mawdhi'u tsalits, ya, peristiwa yang ketiga, yaitu apa? Qissatu qira'atihi surat an-najmi bi hadratihim, ya, yaitu kisah dibacakannya ataupun pembacaan surat an-najm oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri oleh kaum musyrikin. Dan dalam kisah ini disebutkan, ya, dalam sebuah riwayat yang mana kata para ulama riwayat ini memang riwayat yang mursal, yaitu seorang tabi'in langsung mengatakan ataupun meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi tidak melalui metode dari sahabat kemudian Nabi SAW, sehingga hadis yang mursal adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menguatkan hadis ini disebabkan karena sanad periwayatan hadis ini, rijal-rijal ataupun orang-orang yang meriwayatkan hadis ini semuanya dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan baik kondisinya, sehingga hadis ini tetap menurut Imam Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullah tetap dipakai. Demikian pula syawahid yang lainnya, penguat yang lainnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat ke-52 di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, bahwasanya bisikan-bisikan syaitan itu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah biasa. Ya, sudah dialami juga oleh para nabi dan rasul terdahulu. Artinya memang seperti inilah, ya, cara syaitan, ya, untuk melemahkan dakwahnya para rasul, yaitu dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Baik. Pada pertemuan yang lalu, ikhwan fillah rahimakumullah, kita juga telah mendengarkan bersama bagaimana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya ketika Nabi SAW membacakan surat An-Najm, ya, sampai pada kalimat afara'aitumul lata wal 'uzza, ya, kemudian, ya, dibisikkan, ya, disusupkan, ya, sebuah ucapan dari syaitan yaitu tilqal gharaniqul 'ula wa inna syafa'atahunna la turtaja, ya, yaitu kata beliau ataupun kata syaitan, ya, yang membisikkan, menggelapkan indra pendengar kaum musyrikin yang hadir ketika itu, demikian pula kaum muslimin. Jadi yang hadir kaum muslimin dan kaum musyrikin ketika itu, mereka mendengar bahwasanya Nabi SAW mengucapkan, ya, burung-burung putih itu, al-gharaniq itu, ya, yang tertinggi, dan sesungguhnya barakallahu fikum, syafaat mereka lah yang diharapkan. Ya, ini seolah-olah membenarkan ritual agama yang selama ini dijalankan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin beribadah kepada selain Allah agar tujuannya apa? Mengharapkan syafaat dari berhala yang disembah tersebut. Mengharap syafaat dari Lata, dari Uzza, dari mana? Ini berhala-berhala besar dulu di bangsa Arab. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, seolah-olah Nabi SAW sudah mulai ingin berdamai dengan kaum musyrikin ketika itu, sehingga barakallahu fikum, ya, terdengarlah berita kepada para sahabat yang ada di Habasyah ketika itu bahwasanya kaum musyrikin sudah berdamai dengan Rasulullah SAW, sehingga membuat mereka kembali ke Mekah. Namun fenomenanya yang terjadi justru sebaliknya. Ya, tatkala Nabi SAW diingatkan oleh sahabatnya, para sahabatnya, bahwa engkau tadi mengucapkan yang seperti itu wahai Rasulullah. Ya, nah, maka Rasulullah pun mengingkarinya. Tidak pernah merasa mengucapkan kalimat yang seperti itu. Sehingga kembali tersebarlah ya klarifikasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan makin bertambahlah kebencian musyrikin Quraisy ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga yang tadinya mereka ingin berdamai berbalik menjadi kebencian yang lebih parah dari sebelumnya. Sehingga terjadilah hijrah yang kedua ke Habasyah sampai hijrah ke Madinah. Ya. Ini sebuah momen yang mengerikan. Ya, barakallahu fikum, tatkala itu barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan ya, kata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Faman fahima hadhihi al-qissah," maka barang siapa yang telah memahami kisah ini, yaitu kisah Al-Gharani ya, "thumma syakka ba'daha fi dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam," kemudian barang siapa yang telah memahami kisah ini, dia tahu kisah ini, namun efek daripada pengetahuan dia terhadap kisah ini, dia ragu, justru dia malah ragu ya, setelah dia mendengarkan mengetahui kisah ini terhadap apa? Terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, ragu di sini barakallahu fikum bisa bermakna bahwasannya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ya agamanya musyrikin. Ya. Sehingga menganggap dia bahwasanya oh, belum tentu agama Islam benar, agama lain juga benar. Ini termasuk ragu terhadap Islam itu sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa lam yufarriq bainahu wa bainad dinil musyrikin, dan dia tidak bisa membedakan ya antara agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan agama musyrikin. Ya, bagaimana gambarannya? Gambarannya seperti apa? Seperti ya, berarti boleh beribadah kepada selain Allah dengan harap syafaat. Ya, sehingga saya dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi metode beribadahnya sama dengan metode beribadah kaum musyrikin. Ini dia tidak bisa membedakan. Padahal kisah Al-Gharani ini menjelaskan pembedaan, pembuktian bahwasanya Nabi SAW tidak mengucapkan hal itu. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan hal itu, hal yang membenarkan ritual agama musyrikin. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, orang yang memahami hal ini tapi ragu terhadap agama Nabi SAW dan tidak mampu membedakan bagaimana Islam itu sebenarnya, metode ritual beribadah yang ada dalam syariat Islam dan ritual ibadah yang ada dalam agama musyrikin, apabila tidak mampu membedakannya, maka kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa'ab'adahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia, ya, maksudnya menjauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhkan daripada apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal kisah Al-Gharani ini jelas sekali ya, bukti bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut, dan Nabi tidak pernah mau berdamai, tidak mau mengalah terhadap apa? Terhadap kesyirikan. Tidak ada uzur bagi Nabi SAW untuk berdamai disebabkan karena apa? Kesyirikan. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Khususan kata beliau rahimahullah, khususan in arafa anna qawlahum tilqal gharaniqu yuradu biha al-malaikatu. Terlebih khusus lagi apabila dia telah mengetahui mereka mengucapkan, bahwasanya mereka mengucapkan tilqal gharaniq, ya, burung-burung putih itu, yuradu yang dimaksud dengan kalimat tilqal gharaniq ini adalah al-malaikah. Jadi mereka simbolkan dengan burung-burung putih itu yang mereka minta syafaatnya, mereka ini sosok para malaikat. Ya. Apalagi dia telah memahami sejauh ini. Maksudnya itu. Ya. Apalagi dia telah memahami bahwasanya yang dimaksud dengan gharani adalah para malaikat. Ya. Naam. Sehingga apa? Sehingga mereka beribadah kepada para malaikat. Kalau dia telah mengetahuinya tapi dia masih belum bisa membedakan agama Nabi SAW yang dibawa oleh Nabi SAW dan agama musyrikin, maka ini musibah. musibah barakallahu fikum. Dan tentunya ikhwani fillah rahimakumullah, ya, di zaman kita hari ini masih ada orang yang belum mampu membedakan antara Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan metode ritual jahiliyah. Metode ritual musyriki. Lihatlah berapa banyak dari kaum muslimin, kita belum memvonis mereka kafirin, murtadin, tidak. Mungkin belum sampai hujah kepada mereka. Kita tidak boleh bergampang-gampang dalam mengkafirkan manusia. Ya. Nah, tapi kita melihat ritual yang mereka lakukan. Ini ritualnya musyrikin. Ya. Mereka mendatangi kuburan orang saleh, ya, atau kuburan yang mereka ulamakan. Mereka meminta syafaat, mereka meminta perlindungan, mereka meminta dikabulkan hajatnya. Ini kan apa bedanya dengan ritual musyrikin zaman dulu? Ya, tidak ada bedanya. Mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut bukan berarti mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Makanya kenapa dikatakan syirik? Syirik itu kan dari kata syuraka, serikat. Serikat itu difahami, ya. Serikat itu maksudnya hubungan yang sama, sekutu. Jadi boleh meminta kepada Allah dan boleh juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini serikat. Ya, mungkin pernah kita dengar serikat dagang, ya, kumpulan-kumpulan, ya, barakallahu fikum. Ya, jadi kedudukannya sama. Ya. Dia mencintai Allah, dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan mematikan, dia yakin rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Inilah serikat. Dan ini tidak boleh. Apalagi melebihi daripada syirik. Bagaimana maksudnya melebihi daripada syirik? Dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih mengerikan lagi. Yang sama derajatnya saja tidak boleh, apalagi yang lebih mengalahkan ataupun makhluk yang lebih mengalahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi harus difahami. Terkadang orang, sebagian orang berdalil, oh saya tidak pernah, saya yakin, seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, yang menurunkan rizki. Ya. Saya juga beribadah kepada Allah, saya sholat, saya puasa. Tapi di sisi lain apa? Dia berserikat kepada selain Allah. Dia datang, dia melakukan wisata religi misalnya, ya. Dia khususkan waktu, dia khususkan tenaga, dia khususkan harta untuk menziarahi makam wali fulan. Ya. Dia sholat, dia puasa. Ya, tapi dia juga melakukan ritual ini. Datang ke makam wali fulan, dia meminta ngalap barokah di sana. Ya, barakallahu fikum. Ini syirik. Dia jadikan kuburan wali fulan tersebut sebagai syirik bagi Allah Subhanahu wa taala, sekutu bagi Allah. Yang harusnya ibadah tersebut hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dia berikan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, ya, dia merasa takut. Ya, kalau seandainya tidak datang kepada makam wali fulan ini, takut kualat. Subhanallah. Padahal tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Dia sudah berbeda alam. Ya, barakallahu fikum. Dia tidak mampu mendengar orang yang ada di alam dunia, orang yang ada di alam barzakh itu sudah terputus. Tidak akan mampu mendengar keluh kesah orang yang berada di dalam dunia. Dan orang yang berada di dalam barzakh, dia sedang berjuang dengan amalan yang dibawanya. Kalau yang dibawanya amalan saleh, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau yang dibawanya amalan taleh, amalan kejelekan, ghairu saleh dan tidak saleh, maka dia barakallahu fikum akan mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi enggak ada kaitannya. Dia saja sedang menyelamatkan dirinya sendiri di dalam barzakh, kemudian kita, ya, minta kepada orang yang sedang sibuk sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Ini, ya, ini rasional, akal sehat. Ya. Karena berapa banyak profesor, doktor terjatuh pada perkara ini. Ya, sekali lagi, Pak, titel bukan jaminan orang itu masih bisa apa? Dikuasai oleh akal sehatnya. Ya. Nah, barakallahu, titel bukan jaminan. Profesor, doktor, apapun itu, bahkan astronot sekalian, ya, bekerja di NASA, ya, perusahaan ya luar angkasa yang bekerja untuk apa? Ya di luar angkasa sana. Dia pintar, bisa pergi ke bulan katanya. Ya, belum tentu bisa memahami perkara ini. Ya, barakallahu fiikum. Oleh karenanya kita yang sudah dibukakan hati kita dan akal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kitalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain daripada apa? Orang-orang yang katanya hebat itu di luar sana. Ya, barakallahu fiikum. Ya, walaupun kita dari sisi ekonomi mungkin jauh sekali daripada orang-orang profesor itu, tapi dari sisi pemahaman kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih mulia daripada hidup kaya raya tapi di atas pemahaman yang dangkal, di atas pemahaman yang tidak di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sekarang kita akan masuk kepada penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala syarih hafizahullah, hadhihi al-qissatu allati dzakaraha syekh min qisas as-sirah an-nabawiyyah tusamma qissat al-gharanin. Kisah ini yang disebutkan oleh Syekh, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, termasuk kisah-kisah dari sirah, perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang disebut, yang dinamakan Qissat al-Gharanik, kisah al-Gharanik. Jadi ini kisah yang juga termasuk kisah yang terkenal, kisah al-Gharanik di dalam sirah Nabi SAW, perjalanan kehidupan Nabi SAW. Nah, wahiya kama dhukira annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qara'a surat an-najm fi Makkah wa 'indahu al-musyrikun wal muslimun, ya. Dan kisah tersebut sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau membacakan surat an-najm, ya, di Makkah, di sisi Rasulullah SAW ketika itu ada musyrikin dan muslimin. Ya, jadi ketika Nabi SAW membacakan surat An-Najm itu bukan hanya musyrikin saja, ada sahabat-sahabat kaum muslimin, jadi bercampur dan mendengarkan pembacaan surat An-Najm tersebut. Barakallahu fikum. Falamma balagha qawlahu ta'ala, maka tatkala sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsatal ukhra, apakah pantas bagi kalian, ya, yaitu menganggap Lata wal 'Uzza wal Manat yang ketiga ada yang selainnya, ya. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW semua nama-nama berhala yang masyhur, yang terkenal, yang besar, yang fenomenal, ya, di bangsa Arab ketika itu, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fahiya akbar asnamil arab, maka yang disebutkan tadi di dalam ayat tersebut adalah berhala-berhala, ya, yang besar, ya, yang terbesar yang dimiliki oleh bangsa Arab. Berhala-berhala yang terbesar yang dimiliki oleh bangsa Arab, Lata, Uzza, wal Manat. Nah, sekarang Syekh Shalih Fauzan ingin memperkenalkan kita secara ringkas terhadap latar belakang bernama berhala ini. Siapa sih berhala-berhala ini? Baik. Sekarang kita mulai berhala yang bernama Al-Lat. Al-Lat. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Al-Lat fi Taif, dia berada di daerah Taif. Berhala Lat ini berada di daerah Taif. Ya. Wa kama sabaqa bayanu hadha, dan telah berlalu penjelasan tentang hal ini, ya, annahu, ya, rajulun salihun, bahwasanya Lata ini dulunya adalah seorang yang saleh, seorang laki-laki saleh. Kana yud'imul hajij, dulu dia ini orang yang memberi makan para jamaah haji. Ya, jadi sekali lagi, ibadah haji itu sudah ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, ibadah haji sudah ada zaman dahulu. Ya, nah. Dan salah satu orang yang dermawan, orang yang selalu menjamu jamaah haji ketika datang, ya, nah, melalui daerah Taif, ya, menuju Mekah, yang memberi makan mereka, dia dikenal dengan Al-Lata. Ya, namanya adalah Al-Lata. Nah, ya, jadi orang baik ini, orang saleh ini, Lata ini. Ya. Falamma mata, maka tatkala dia wafat, akafu ala qabri. Ya, orang-orang, maksudnya musyrikin ketika itu, mereka beriktikaf di kuburannya. Ya, karena saking apa, mencintai sosok Lata ini. Ya, mencintai sosok Lata ini yang begitu baik, begitu dermawan. Bahkan dia sebagai pelayan bagi para jamaah haji. Masya Allah. Ya. Yatabarrakuna bihi. Ya, mereka itu, musyrikin itu mencari berkah dengan, ya, kuburan tersebut, kuburannya Lata tersebut, ya, ala tariqati tabarruki, ya, bisalihin, dengan metode, di atas metode, ya, mencari berkah dengan orang-orang saleh. Jadi metodenya sama dengan orang-orang saleh yang lainnya, ya. Naam, ya, idk duduk apa berlama-lama duduk di, naam, di kuburannya Lata, berdoa, meminta, ya, agar mendapatkan syafaat, agar Lata, karena dia orang baik. Ketika hidup di dunia, dia orang saleh. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan syafaat melalui dia, karena dia sudah meninggal dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzal, sebagaimana dahulu orang-orang jahiliyah melakukan hal tersebut. Bertabarruk. Ya, nah. Barakallahu fikum. Wa yatlubuna minhu syafa'ata, dan mereka orang musyrikin itu, ya, mereka mencari dari, ya, Lata tersebut syafa'ah. Dari kuburannya Lata tadi, ya, syafa'ah, mencari syafa'ah indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu rajulun salih, karena dia adalah seorang laki-laki yang saleh tatkala hidupnya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, inilah sekilas tentang sosok yang bernama Al-Lata. Al-Lata. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi orang saleh, pada dasarnya dia orang saleh. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, barakallahu fikum, beda, Kami sekarang bertabarruk, mencari berkah kepada orang yang masih hidup, bukan berhala, bukan patung. Ini sering dijadikan kerja oleh sebagian sufiyah, ya, bahkan jamaah tabligh, ya, yang mereka juga melakukan ritual ini, tawaf di kuburannya, barakallahu fikum, ya, pemimpin mereka di India sana, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, beda. Dulu Nabi SAW melarang kita menyembah berhala. Yang disalahkanlah orang yang bertabarruk kepada berhala, kepada patung-patung. Tapi kami bertabarruk kepada siapa? Kepada manusia. Yang dia orang soleh ketika hidupnya di dunia, kemudian meninggal dunia. Maka kita katakan, siapa Lata itu? Apakah dia sesosok patung yang tidak punya latar belakang, tidak punya sejarah? Tidak. Dia seorang manusia awalnya, seorang yang saleh, kemudian meninggal dunia, maka diperindah kuburannya, ditinggikan kuburannya, dibaguskan kuburannya, dan dijadikan sebagai tempat beribadah di sana, barakallahu fikum. Lata. Ya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ritual apapun, hujah apapun, apabila ingin mencoba menghidupkan kesyirikan, maka sudah terbantah sejak zaman dahulu kala, barakallahu fikum. Ya. Nah. Kemudian kita masuk kepada sosok yang kedua dari berhala-berhala besar bangsa Arab dahulu yang bernama Al-Uzza. Ya, Al-Uzza. Kalau tadi Allah Ta'ala seorang manusia tadinya, seorang laki-laki yang saleh, kalau ini hiya salamun, dia memang berhala. Nah, kalau ini betul-betul berhala. Betul-betul patung. Ya, nah. Li ahli Makkah, milik penduduk Mekah. Qariban min Arafah, dekat dengan padang Arafah letaknya ini. Ya. Wa huwa ibaratun an syajarat. Dan uzza ini adalah ungkapan dari pepohonan. Alaiha bunyatun, yang padanya terdapat bangunan. Yatabarraquna biha, yang mana mereka musyrikin mencari berkah dengannya. Ya. Jadi uzza ini adalah berhala yang wujudnya itu seperti pepohonan, ataupun memang dia pepohonan yang dikeramatkan, kalau istilah kita sekarang pepohonan yang mungkin katanya angker yang dikeramatkan. Nah, ini juga ada di zaman dahulu. Ya, ini dia disebut dengan Uzza. Dia milik, dia berhalanya orang-orang Mekah. Ya, kalau tadi Lata orang-orang Taif yang beribadah. Kalau ini orang-orang Mekah yang terletaknya tidak jauh daripada apa? Pada Arafah. Nah, ya ini sekilas tentang Uzza. Dan disebutkan juga Uzza ini bukan sembarang pohon, tapi pohonnya bisa berbicara. Ya, bisa berbicara. Tentu kita jangan aneh. Seorang ahli tauhid, seorang ahli sunnah, kalau ada pohon yang berbicara, apalagi disebutkan sejarah. Jangankan itu, setan itu nabi saja. Tentang kisah orang yang ini bisa di orang-orang yang hadir di tengah-tengah Nabi SAW bisa dikelabui, apalagi tidak ada di sisi Nabi SAW. Ya, jadi di dalam pohon Uzza ini ada setan perempuan yang ini menjadi fitnah bagi orang-orang bangsa Arab. Fitnah maksudnya bagaimana? Ketika mereka lewat dari pohon ini, kenapa asal muasalnya pohon ini diangkerkan, dikeramatkan? Karena ketika lewat pohon ini memanggil, ada suaranya, suara perempuan. Nah, ini asal muasalnya. Ya, disebutkan dalam riwayat, sebuah riwayat demikian. Sehingga mereka menjadikan pohon ini sebagai pohon keramat, kemudian dibaguskan, diperindah. Jadi ketika orang minta hajat, ya, betul-betul sudah merasuk pada dirinya, dijawab. Pohon itu bisa berbicara. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini membuat mereka menjadikan, mengeramatkan pohon tersebut yang bernama Uzza. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, sosok yang berikutnya adalah wa amma mana, dan adapun mana, ya, fahiya sanamun, dia juga berhala, ya, patung. Baina Makkah wal Madinah, letaknya antara Makkah dan Madinah, qariban minal Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah. Jadi antara Makkah dan Madinah, tapi lebih dekat ke arah Madinah. Nah, indal musyallil atau indal musyallal, ya. Jadi letaknya itu di sebuah tempat yang bernama musyallal, dekat dengan Madinah. Qariban min Jabal Qudayd, dekat dari Gunung Qudayd. Ini lebih spesifik lagi. Ya, mana posisinya antara Mekah dan Madinah, letaknya lebih dekat ke Madinah, dan barakallahu fi, di sebuah tempat yang bernama musyallal. Dan musyallal ini dekat dengan Gunung Qudayd. Barakallahu fi. Wa kanat lil Aus wal Khadraj. Dan Manah ini adalah berhala miliknya suku Aus dan suku Khadraj dari Madinah. Ya, suku Aus dan suku Khadraj adalah suku yang sebelum datangnya Islam itu sudah berselisih sejak ratusan tahun. Dari nenek-nenek moyang mereka tidak pernah akur ini, dua suku ini. Ya, tapi ketika Islam datang, Allah lembutkan hati-hati mereka, mereka pun berbondong-bondong masuk Islam dan menjadi saudara. Aus dan Khadraj. Nah, ya, barakallahu fikum. Wa kanu yuhrimuna min 'indiha bil haji ta'dhiman laha. Dan dahulu mereka musyrikin itu berihram ketika mau naik haji, beribadah haji, mereka ihramnya itu, ya, dari sisi manah ini. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengagungkan manah ini. Jadi kan sebelum ibadah ini kita harus ihram dulu, bersuci dulu. Ya. Nah, orang Aus dan Khadraj mereka berihram di mana? Di, ya, barakallahu fikum, di sisi al-manah ini ataupun manah ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, tujuannya untuk mengagungkan berhala yang bernama manah ini. Ya. Nah, Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, inilah tiga berhala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan ini berhala-berhala ini adalah berhala-berhala termasuk yang besarnya, paling besarnya bagi bangsa Arab. Lata'uza wa Manat. Satu lagi ada Hubal. Nah, itu tidak disebutkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Kemudian pertanyaannya, apakah masih ada sekarang Lata'uza wa Manat, Lata di Thaif, kemudian Uzza di barakallahu fikum di Mekah, kemudian mana di Madinah, dekat dengan Madinah. Ya. Semua berhala ini semenjak Fathul Makkah sudah dihancurkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga kalau kita umrah ataupun berhaji sudah tidak akan menemukan lagi berhala-berhala ini. Sudah dihancurkan semenjak Fathul Makkah. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, semenjak Fathul Makkah yang pertama dibersihkan oleh Nabi SAW adalah apa? Berhala-berhala yang ada yang dijadikan oleh apa? Musyrikin ketika itu di Makkah. Jadi dulu Ka'bah ya tidak seperti sekarang ini. Bentuknya hanya seperti kubus seperti itu saja, tidak. Tapi mereka menggantungkan berhala-berhala mereka di Ka'bah dulu zaman dulu. Ya, mereka taruh berhala mereka, misalnya mereka masing-masing punya berhala. Kalau mau ingin ibadah haji, mereka gantungkan berhala itu di sisi Ka'bah. Disebutkan ada sekitar puluhan atau ratusan berhala itu di Ka'bah ketika Nabi SAW masuk. Ya, masuk ke Mekah, Fathul Mekah, dibukanya Mekah. Dan ingat, dibukanya Mekah tanpa ada peperangan. Ya. Kekuatan muslimin sudah begitu besar. Ya. Muslimin masuk ke Mekah tanpa adanya gangguan. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang tidak mau diperangi masuk ke dalam rumah-rumah kalian masing-masing. Ya. Jangan ada di, maksudnya yang tidak mau masuk dalam Islam, berlindung. Bahkan disebutkan berlindunglah kalian di rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan salah satu pemimpin jenderalnya ketika perang Uhud, sebelum beliau masuk Islam. Maka siapakah orang-orang yang menghancurkan tiga berhala ini melalui perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Lata. Lata dihancurkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb itu sendiri. Ya, yang menghancurkan Mughirah bin Syu'bah dan sahabat yang mulia Abu Sufyan bin Harb. Ya, jadi Nabi SAW memerintahkan Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan untuk menghancurkan Lata di Thaif. Nah, ada kisah juga ketika Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan ini menghancurkan Lata. Jadi penduduk Thaif ini melakukan negosiasi. Kami ingin masuk Islam, ya, tapi tolong jangan hancurkan Lata. Negosiasi. Ya. Tidak boleh. Nabi SAW tidak memerintah, tidak memberikan keringan, tidak boleh memberikan udzur yang namanya kesyirikan. Tidak ada yang namanya apa? Bertahap. Ya, seperti berbeda dengan ibadah yang lainnya seperti meninggalkan khamar ataupun puasa itu bertahap. Ada sosialisasi terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi yang namanya kesyirikan tidak ada udzur, tidak ada alasan, tidak ada sosialisasi bagi mereka untuk meninggalkan. Tapi penduduk Thaif meminta hal itu. Tolong Lata jangan dihancurkan. Kami akan masuk Islam tapi Lata jangan dihancurkan. Tidak boleh. Lata tetap dihancurkan. Ya sudah, kalau gitu berikan beberapa hari. Ya. Beberapa hari. Ya, jangan hancurkan Lata sekarang, tunggu beberapa hari. Tidak bisa. Ya sudah kalau gitu kami tidak mau, tidak berani untuk menghancurkan. Jangan, maksudnya kata penduduk Thaif, jangan suruh kami yang menghancurkan. Baik, ya kata dua sahabat ini, kami yang akan menghancurkan. Ya, masalah. Ini bukti sudah doktrin yang sudah begitu mendalam sejak nenek moyang mereka terhadap mengagungkan Lata itu sampai-sampai mau masuk Islam saja mereka masih sayang terhadap apa? Terhadap Lata ini. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, setelah itu barulah Nabi SAW menjelaskan, memberikan ajaran, pendidikan, dan mereka akhirnya rasa cintanya mereka terhadap Lata itu langsung hilang seketika dan mereka pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang namanya hidayah butuh proses, tapi alat-alat yang mencegah untuk hidayah itu tidak boleh ada proses untuk menghancurkannya. Seketika itu juga harus dihancurkan, apalagi berbau kesyirikan. Nah, perubahan manusia untuk mencapai hidayah memang butuh proses. Tapi alatnya yang bisa mencegah manusia untuk mendapat hidayah itu langsung dihancurkan. Contoh misal, ya ini gambaran umumnya. Dia ini ingin bertobat. Bertobat yang dulunya maksiat, yang dulunya mabukan, suka minum khamar, suka berzina, suka melakukan berbagai macam kemaksiatan. Dia ingin bertobat, butuh proses, betul. Butuh tarbiyah, pendidikan. Tapi apa salah satunya apa? Tinggalkan tempatmu yang penuh dengan kemaksiatan itu harus tinggalkan. Itu dulu yang harus dilakukan. Ya. Kalau engkau ingin berproses tapi masih ditinggal di tempat yang bisa memberikan pengaruh terhadap apa? Kemaksiatanmu, maka akan memperlambat dan mungkin engkau tidak akan mampu untuk bertobat. Karena lingkunganmu yang telah menjebak. Sebagaimana tadi, berhalanya harus dihancurkan. Adapun orangnya butuh proses untuk apa? Dibersihkan hatinya, dibersihkan pikirannya untuk menerima tauhid, untuk meninggalkan kesyirikan. Ya, sehingga tidak ada uzur, tidak ada barakallahu fikum, ya, tunda-tunda. Tidak ada sosialisasi untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Langsung seketika itu juga dihancurkan. Demikian pula kita kalau ingin bertaubat meninggalkan maksiat, maka tinggalkan dulu penyebabnya, pengaruhnya. Maka berproseslah untuk apa? Mengenal sunnah, bersemangat untuk beribadah, ya, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita bahas, setelah meninggalkan tempat ataupun pengaruh yang bisa menjerat kita untuk kembali terjatuh kepada hal tersebut, barakallahu fiik. Nah, ya. Jadi Lata dihancurkan oleh siapa? Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb. Ya. Barakallahu fiik. Dan ini juga salah satu pembuktian keimanan Abu Sufyan. Ya. Jadi sebelum kaum muslimin masuk ke Mekah, Abu Sufyan itu sudah punya niatan ingin masuk Islam. Ya. Nah, jadi ketika itu diutuslah Al-Abbas paman Nabi radhiyallahu taala anhu untuk ya mengajak Abu Sufyan. Ini kan orang istilah kita pejabat lah, orang yang memiliki kedudukan, tokoh di masyarakat. Jadi metode Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluluhkan Abu Sufyan ini diperintahkan Al-Abbas untuk diajak ke sebuah bukit dan dipertontonkan kepada Abu Sufyan bagaimana kedikdayaan, ya, kekuatan kaum muslimin. Ya. Jadi terkadang ini faedahnya, barakallahu fikum, terkadang untuk mengajak orang-orang yang pejabat misalnya, orang-orang tinggi, orang-orang yang tokoh, itu terkadang tidak melulu dengan memperlihatkan kemiskinan kita, kekurangan kita. Misalnya kita bertemu dengan pejabat seperti itu, jangan pakai pakaian apa adanya, tidak rapi, jangan. Itu justru akan membuat mereka, ah, apa ini Islam kok seperti ini? Ini salah satu siasatnya Nabi SAW untuk meluluhkan hati Abu Sufyan. Berawal dari pintu ini, Abu Sufyan belum memimpin perang Uhud. Jenderalnya perang Uhud, dia punya pasukan yang banyak. Kemudian diluluhkan dengan apa? Disuruh dipertontonkan bagaimana pasukan kaum muslimin begitu banyaknya, dengan pasukan yang berbaris-baris, ada pasukan dengan pakaian besi yang full, dengan helmnya dan segala macamnya, pasukan berkuda, pasukan pemanah, ribuan pasukan ketika itu sebelum masuk Fathul Makkah. Ya. Jadi sampai-sampai Abu Sufyan mengatakan kepada Al-Abbas, ya, "Na'am, sungguh luar biasa kerajaan keponakanmu." Maka kata Al-Abbas, "Hus," gitu maksudnya. Bukan kerajaan, ini nubuah, ini kenabian. Oh iya, ini kenabian. Ya, nah. Ya, jadi kan masih proses ini Abu Sufyan, masih proses. Ya. Karena dia terbiasa dengan apa? Dengan dia sudah biasa melihat Romawi, bagaimana kerajaan Romawi, ya, karena dia suka pedagang juga, pernah memimpin pasukan musyrikin ketika melawan muslimin di Uhud. Jadi ketika itu dia sudah mengucapkan syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia masih belum mau mengucapkan Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, tatkala diperlihatkan dengan bagaimana kekuatan kaum muslimin kita itu, maka dia mengatakan, begitu luar biasanya kerajaan keponakanmu ini. Ya. Kemudian langsung di potong sama Al-Abbas, bukan kerajaan ini nubuwah, ini kenabian. Baru dia diakui. Ya, barakallahu fiik. Ya. Nah, maka salah satu pembuktian keimanan Abu Sufyan adalah dia sendiri yang menghancurkan bersama Mughirah bin Syu'bah Al-Lata. Ya, salah satu berhala terbesarnya orang-orang Arab ketika itu, barakallahu fiik. Kemudian siapa yang menghancurkan Uzza? Yang menghancurkan Uzza adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dan luar biasa juga ikhwan fillah rahimahumullah. Uzza ini kan sebuah pepohonan yang memiliki, yang bisa bicara. Ada syaitan perempuan di dalamnya. Ya, maka ketika Khalid bin Walid datang, ya, ditakut-takuti dengan suara wanita ini, Khalid bin Walid ditakut-takuti. Langsung ditebas pohon ini, dihancurkan. Ya, dia, setan ini yang lari dari pohon itu. Ya, melihat Khalid bin Walid datang. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Ya, barakallahu fikum. Walaupun tadinya ditakut-takuti ini, Khalid berusaha untuk menakuti Khalid bin Walid. Kan aneh pohon bisa bicara. Ya, tapi bagi Khalid bin Walid tidak ada basa-basi, langsung dihancurkan, barakallahu fikum. Kemudian siapa yang menghancurkan mana? Yang menghancurkan mana ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah para sahabat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala-berhala terbesarnya bangsa Arab ketika itu, yaitu Lata, Uzza dan mana. Nah, طيب اخواني في الدين رحمكم الله, kita sudah membacakan sekilas profil singkat terhadap tiga berhala yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya باذن taala. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.